Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله حاضرين dan حاضرات رحمكم الله kita melanjutkan pembahasan kita yaitu pembahasan kitab Bulughul Maram bab adz-dzikr wa ad-du'a, tentang zikir dan doa. Hadis yang ketiga, ya. Empat. Hadis yang keempat dari bab ini. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة أخرجه الترمذي وقال حسن. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk, "lam yadhkurullaha fihi," yang mereka tidak berzikir kepada Allah pada majlis itu, walam yusallu alai ala nabi, dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan, kecuali akan ada pada mereka penyesalan, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Akhrajahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, demikian pula Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Hadis ini seperti yang tadi kita baca menerangkan kepada kita tentang keutamaan dan anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tiap-tiap majelis yang kita duduk padanya. Disebutkan di sini bahwa tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk, artinya mereka bermajelis kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi, maka akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa kita mesti memperhatikan bab ini dalam majelis-majelis kita. Jangan sampai kita duduk dalam suatu majelis yang isinya hanya obrolan-obrolan yang kosong daripada zikrullah. Ya, obrolan yang mungkin hanya urusan duniawi. Obrolan yang mungkin omong-omong kosong saja kesana kemari, maka ini akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Kalau begitu, dalam obrolan-obrolan kita, dalam majelis-majelis kita, sekalipun bukan majelis ilmu ya khusus seperti kita sekarang, misalnya ini kan memang majelis ilmu ya. Tapi sekalipun tidak, misalnya kita duduk dengan teman-teman kita, duduk dengan kerabat kita, duduk dengan tetangga kita, dalam majelis-majelis itu ya diusahakan jangan kosong dari nilai-nilai kebaikan. Jangan kosong daripada unsur zikrullah. Dan perlu kita ingat kembali bahwa zikrullah ini kan punya makna yang luas ya. Bukan zikrullah itu artinya kita mesti baca Quran di situ atau mesti baca bacaan-bacaan zikir di situ, dalam arti misalnya baca tasbih, tahmid, tahlil. Tidak senantiasa zikir itu dalam bentuk itu. Seperti yang kita terangkan bahwa pada kesempatan yang lalu ya, bahwa zikir bisa bermakna yang luas. Bahkan kita dengan perbuatan kita juga ada unsur zikir ketika kita berbuat suatu ibadah. Obrolan kita kalau itu obrolan yang punya nilai kebaikan menurut agama, misalnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk beramal soleh, mengingatkan orang, mencegah dari yang mungkar, itu juga punya nilai zikir, zikrullah. Dan seperti yang difirmankan Allah Azza wa Jal pada surat An-Nisa, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tiada kebaikan pada kebanyakan obrolan mereka, ucapan dan perbincangan mereka dalam kumpulan-kumpulan mereka itu, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan di majelis itu untuk ma'ruf, perkara yang baik, atau islahin bainan nas, untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Nah, jadi itu contoh-contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa begitulah majelis-majelis yang baik. Tiada kebaikan kecuali yang berisi dengan nilai-nilai kebaikan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi. Ya, artinya ini juga menunjukkan bahwa kita kalau begitu dalam majelis itu ya tidak lepas kalau bisa mengingatkan diri kita dan yang lain dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang di situ nanti akan membuat kita bersolawat kepada beliau. Dengan kita menyebutkan nama beliau akan terucap solawat terhadap beliau. Nah, jadi begitulah anjuran dari Nabi agar majelis-majelis kita ya tidak lepas dari nilai-nilai kebaikan menurut syariat. Kalau benar-benar kosong dari nilai kebaikan sehingga tidak ada sebutan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, sehingga tidak ada solawat, tidak ada di situ unsur-unsur zikrullah yang isinya kalau begitu ucapan-ucapan yang sia-sia, ini akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Apalagi kalau majelis itu isinya adalah ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Misalnya ghibah, membicarakan aib-aib orang ya yang tidak boleh dibicarakan, atau di situ obrolan-obrolan yang mengandung perkara-perkara yang haram, mengajak kepada yang batil, mempromosikan yang batil ya, melarang dari yang baik misalnya. Jelas obrolan-obrolan yang seperti itu lebih daripada sekedar penyesalan, itu akan berakibat hukuman dari Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis Nabi SAW berikutnya, wa an Abi Ayyub al-Ansari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه. Hadis yang kelima, hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Satu-satunya tiada serikat baginya. 10 marratin. 10 kali. Kana kaman a'taqa 4 anfus. Maka dia seperti orang yang membebaskan 4 budak. Min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini, hadis yang kelima, menyebutkan tentang keutamaan salah satu dari ucapan-ucapan zikir, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ucapan ini sekedar lafaz tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini diucapkan 10 kali. Diucapkan 10 kali. Maka seperti orang yang membebaskan 4 budak dari keturunan Ismail. Nah, disebutkan di sini dari keturunan Ismail karena ini adalah keturunan Arab, ya kan? Bangsa Arab yang punya makna kalau begitu secara umum bahwa bangsa Arab punya keutamaan daripada yang lainnya. Tentunya bahwa kalau keutamaan nasab tersebut diiringi dengan apa? Dengan agama, dengan ketakwaan. Kalau keutamaan nasab itu tidak diiringi dengan ketakwaan, maka menjadi tidak bernilai. Nah, yang jelas bahwa di sini menunjukkan bahwa membebaskan budak-budak yang itu dari bangsa Arab lebih utama, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lain. Nah, kembali kepada zikir ini, bahwa ucapan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang diucapkan 10 kali maka itu akan memiliki keutamaan besar seperti yang tadi kita dengarkan. Dan tentu juga ucapan zikir tersebut tidak boleh kita lepaskan dari apa makna-makna yang terkandung padanya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ucapan la ilaha illallah itu afdhalul zikr, seutama-utama zikir. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah yang akan lebih berat dari segala amalan. Nah, tidak mungkin kalimat yang nilainya sangat tinggi hanya terucap dalam lisan tapi tidak ada pemahaman terhadapnya, ya, kosong daripada makna-makna dan apa, tidak dihayati, tidak direnungi. Tentu tidak demikian, ya. Sehingga kita perlu ketahui bahwa berzikir, yakni betul-betul berzikir. Zikir itu kan punya makna apa? Mengingat. Kalau sekedar mengucap, yaitu mengucap, ya ada unsur zikir secara apa? Bacaan, dia membaca bacaan zikir. Tapi kalau kalbunya lalai, maksud daripada zikir enggak tercapai, ya kan? Maksud daripada zikir yang itu mengingat Allah Azza wa Jal, mengingat kebesarannya, mengingat keagungannya, akhirnya gak tercapai kalau sekedar mengucap. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang karena refleksnya kita mengucap mungkin selesai bacaan itu, bahkan mungkin tepat 10 kali. Tapi karena sudah kebiasaan, sehingga makna-makna yang terkandung terlewatkan. Nah, ini tentu mungkin akan mengurangi nilai dari pahala itu, atau tentu akan mengurangi nilai dari pahala tersebut, ya. Sehingga perlu kita ingat kembali makna la ilaha illallah dalam kita mengucapkan zikir-zikir tersebut. Tiada ilah yang benar kecuali Allah, wahdahu la syarikalah. Nah, semakin berbobot ketika kita membacanya dengan mengingat maknanya. Dan ini ya artinya juga ucapan zikir yang mutlak, karena di sini tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, tidak dikaitkan dengan perbuatan tertentu. Jadi kita misalnya tiba-tiba di malam hari kita ingat ya hadis ini, lalu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu. Baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dua. Terus sampai 10. Ya. Lain kali kita ingat lagi pagi-pagi misalnya, ingat hadis ini, kita baca lagi. Nah, jadi bacaan ini seperti yang kita baca dalam hadis ini sifatnya umum dari sisi waktu. Ya, tidak terkait dengan waktu-waktu tertentu atau tidak dikaitkan dengan amalan-amalan yang lain tertentu. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi 100 marrah حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 marrah, 100 kali membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, huttat anhu khatayahu, maka akan digugurkan darinya kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahan-kesalahannya itu seperti buih di lautan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Ini juga menyebutkan keutamaan salah satu ucapan zikir, yaitu subhanallah wa bihamdih. Ya, ucapan zikir yang pendek yang mudah dihafal, dan insyaallah kita semua sudah menghafalnya. Subhanallah wa bihamdih. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang membacanya 100 kali maka akan digugurkan darinya kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ini keutamaannya besar sekali ya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan hadis-hadis ini. Ya. Karena apa yang Allah berikan jauh-jauh lebih besar dari apa yang kita amalkan. Ya. Kalau kita pikir ya kan, membaca subhanallah bihamdi, membacanya sudah enggak modal ya kan. Ya, bukan amalan yang perlu modal, enggak seperti zakat ya, haji atau amalan-amalan yang lain. Ini sudah yang penting kita mau menggerakkan bibir kita. Ya, dan bacaannya ringan, mudah. Subhanallah wa bihamdi. Ya, tinggal dibaca 100 kali. Ya, tinggal dibaca 100 kali. Duduk sejenak, ya. Barangkali 100 kali ya berapa menit? 1/4 jam mungkin sudah selesai, ya. Bahkan mungkin bisa kurang ya, tergantung membacanya ya, mau pelan atau agak cepat. Tapi yang jelas enggak perlu waktu yang begitu lama. Ya. Dan bahkan ini bisa kita baca sambil kita beraktivitas yang lain, misalnya kita sambil berjalan dari rumah kita ke sawah, dari rumah kita ke toko, dari rumah kita ke masjid misalnya, sambil berjalan, sambil membaca, itu juga bisa dilakukan. Tidak mesti ini meluangkan waktu duduk khusus untuk itu, juga tidak begitu. Ya, bahkan mungkin sambil kita sedang duduk-duduk di rumah kita atau kita berbaring. Jadi bab zikir ini sebetulnya bab yang sangat mudah dan ringan sebetulnya, ya, karena kesempatannya tidak terbatasi. Ya, kapan waktu bisa dilakukan. Nah, amalan yang sebetulnya sangat ringan itu ternyata seperti kita dengar di sini pahalanya sangat-sangat besar, bahwa kesalahan-kesalahan bisa digugurkan karenanya walaupun sebanyak buih di lautan. Luar biasa, ya kan? Sehingga dengan kita sering memperbarui amalan-amalan tersebut, ya kita akan tercuci terus, ibaratnya begitu. Ya, bersih. Kita harapkan begitu. Walaupun tidak sedikit dari ulama yang sering mengingatkan ini ya, terutama dosa-dosa kecil. Ya. Kalau dosa besar ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga bisa jadi dosa besar pun mungkin saja dosa besar tertentu akan terhapus ketika dia mengucap seperti itu, ya kan, karena taubatnya kepada Allah, ya. Yang jelas bisa saja itu terjadi, ya, terhapusnya dosa-dosa sekalipun sebagian dosa besar. Namun ya semua kembali kepada kesungguh-sungguhan kita, keikhlasan kita dan kesungguh-sungguhan kita. Nah, bacaan ini yang kelihatannya sepele, ya kan, subhanallah, maha suci Allah. Ya, maha suci Allah ini punya makna yang sesungguhnya sangat-sangat besar, sangat-sangat agung, karena maknanya bahwa kita dengan bacaan itu mensucikan Allah dari segala kekurangan, ya, dari segala aib, dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ucapan pujian bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah, dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya keyakinan orang musyrik, ya, bahwa di sana ada tandingan bagi Allah. Nah, kita kan mengucap subhanallah, artinya kita mensucikan Allah dari segala tandingan-tandingan itu. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Maha suci Allah untuk disamakan dengannya batu, patung, pohon, ya, dan lain-lain. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala untuk disandarkan kepadanya sifat-sifat yang tidak pantas. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari segala ucapan orang-orang yang tidak pantas kepada Allah. Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Yahudi mengatakan innallaha faqir, Allah itu faqir, dan kamilah yang kaya. Dan macam-macam. Yani apalagi zaman sekarang ya, orang-orang liberal kalau mengucap tentang Allah sudah na'udzubillah, ucapan-ucapan yang betul-betul kekafiran yang nyata, ya, sampai kadang ada tulisan Tuhan membusuk, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu orang-orang liberal Indonesia, itu bukan orang lain. Istilahnya kalau orang Arab dulu min jildatina, ya, wa yatakallamun bi alsinatina. Kalau Nabi mengucap tentang orang-orang Arab seperti itu. Orang-orang yang satu kulit sama kita, ya, dan bicara dengan bahasa kita. Tapi mengucap tentang Allah Azza wa Jal dengan ucapan-ucapan yang semacam itu. Ya. Kami tidak menginginkan Tuhan yang penakut, takut dikritik. Apa ini? Ucapan-ucapan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sesungguhnya ucapan subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ini konsekuensinya ya sangat-sangat luas, bahwa Allah maha suci dari segala yang tidak pantas dikatakan terhadap Allah, dilakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau itu diucapkan terus, ya kan, berulang-ulang dengan kita betul-betul meresapi maknanya, itu kan jelas akan menumbuhkan apa? Iman yang semakin kuat, semakin tebal, ketundukan kepada Allah, ta'zim, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pahalanya besar. Ya. Kemudian ini juga hadis ini seperti yang sebelumnya, kita lihat di sini tidak dikaitkan dengan apa waktu tertentu atau amalan tertentu. Misalnya tidak mesti ini mau ketika mau sholat atau ketika setelah sholat, tidak mesti. Ya. Tapi secara umum kapan saja, siang, malam, pagi, bisa diucapkan zikir tersebut dengan jumlah tersebut. Keadaan suci lebih utama. Keadaan batal boleh. Ya. Keadaan suci lebih afdal, karena Nabi SAW beliau pernah mengatakan, "Inni la adzikurullaha illa ala taharah." Sesungguhnya aku tidak berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi itu lebih utama. Sekalipun kalau tidak suci pun masih boleh. Wan Juwairiyah binti Al-Harits, hadis yang ketujuh. Wan Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin lawzinat bima qulti mundhu al-yawm lawzanat hunna subhanallahi bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatihi," akhrajahu Muslim. Hadis dari Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha, ia berkata, "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laqad qultu ba'daki. Aku telah mengucapkan setelah pergi darimu arba'a kalimat, hanya empat kalimat. Law wuzinat, seandainya empat kalimat itu ditimbang, bima qulti, ya, dengan apa yang kamu ucapkan mungdul yaum, sejak hari ini, lawazanat hunna, apa yang kuucapkan empat kalimat itu akan mengalahkan, ya, apa yang engkau ucapkan." Apa itu yang Nabi ucapkan? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Ya. Artinya sama, subhanallah wa bihamdi, sama dengan sebelumnya, ya kan? Ditambah di sini adada khalqihi, artinya sejumlah makhluk-makhluknya. Waridha nafsihi, dan dengan keridhaan jiwanya. Yani Allah Azza wa Jal. Wazinata arshihi, dan seberat arshnya, arsh Allah. Wa midada kalimatihi, dan midad itu tinta-tinta, ya, kalimat-kalimatnya, yakni sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Ya. Nah, hadis ini disebutkan, ya, oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Disebutkan ini ada kisah, ya, ada kisahnya, yaitu Nabi SAW ketika itu melihat Juwairiyah bintul Harith, istri beliau, berzikir panjang dan lama, ya. Setelah sholat berzikir lama, terus di tempat duduknya lama sekali. Nabi meninggalkan Juwairiyah dan Nabi berzikir dengan zikir ternyata singkat padat. Nabi datang ke Juwairiyah masih juga berzikir. Nah, kemudian Nabi mengajari zikir ini. Beliau mengatakan kepada Juwairiyah bintul Harith, ya, bahwa saya telah mengatakan, yakni setelah pergi darimu, atau mengucapkan hanya 4 kalimat, ya, dari zikir-zikir. Namun kalau 4 kalimat itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan, 4 kalimat ini akan lebih berat. Yaitu ucapan ini, subhanallah bihamdih, ya, adada khalqih, sebanyak makhluk-makhluknya, dan seterusnya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bahwa lafaz yang sedikit, ya, tapi kalau kandungannya itu besar, kandungannya itu luas, kandungannya dalam, terkadang apa, lebih utama, ya, daripada lafal-lafal yang banyak, tapi tidak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, di sisi yang lain pentingnya kita mencontoh zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah. Ada orang yang kadang bikin ucapan-ucapan zikir sendiri, solawat buat solawat sendiri, ya, disusun kalimat-kalimatnya. Mungkin zikir-zikir juga bikin sendiri, disusun sendiri. Ya, kadang kita mendapati di sebagian kitab-kitab seperti itu. Ternyata yang diucapkan oleh orang-orang yang mungkin terkadang itu banyak berlembar-lembar, ya, ternyata belum mesti punya nilai yang banyak pula di sisi Allah. Buktinya ini, Nabi SAW dengan 4 kalimat bisa mengalahkan yang diucapkan oleh Juwairiyah. Ya, Juwairiyah itu siapa, ya? Tentu dari kalangan sahabat Nabi dan istri Nabi bahkan. Ya. Yang diucapkan oleh Juwairiyah kalah dengan yang diucapkan Rasulullah yang hanya 4 kalimat. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang yang belakangan ini yang bukan sahabat tentunya membuat ucapan-ucapan zikir, ya, dinamai zikir ini, zikir itu, apa akan lebih baik dari yang diajarkan Rasulullah? Ya, tentu secara sederhana kita menjawab, ya, tidak. Ya, makanya ikuti yang diajarkan Rasulullah, sekalipun pendek, tapi Nabi punya keistimewaan, seperti yang Nabi ucapkan juga, utitu jawami' al-kalim. Saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang simple tapi bermakna padat. Itu makna jawami al-karim. Kata-katanya pendek tapi maknanya dalam, luas. Nah, ini salah satu contohnya. Hanya 4 kalimat tapi bobotnya sangat berat. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran, terutama dalam bab kita ini sekarang, bab zikir dan doa. Utamakan berzikir dengan zikir-zikir yang Nabi ajarkan, berdoa dengan doa-doa yang Nabi ajarkan, ya, itu lebih utama. Dan insyaallah akan bermakna yang luas, ya, akan mencakup banyak makna, ya, sekalipun lafal-lafalnya pendek, ya. Wallahu alam, sementara mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, ya, sampai hadis 7, ya. Insyaallah berikutnya hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim.